Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad arsalahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan keimanan kita menjadi teguh, keyakinan kita menjadi kokoh, dan kecintaan kita kepada Allah pun semakin kuat. Pada hari ini kita telah sampai pada surat Ali Imran ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah kamu beriman. Ayat ini merupakan catatan yang begitu penting bagi orang yang beriman setelah Allah berkali-kali sebelumnya berdialog dan mengajak orang kafir atau ahli kitab lebih tepatnya untuk kembali kepada pangkuan iman. Karena apa? Karena rentetan para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad semuanya satu misi, yaitu mengajak kepada keesaan Tuhan dan menyembahnya. Bukan banyak Tuhan, apalagi menyembah berhala. Mengajak kepada kemuliaan etika dan bukan merusaknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita sekalian umat beriman untuk jangan pernah menjadi umat yang murtad atau keluar dari Islam. Lebih tepatnya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan ini adalah panggilan kasih Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuha, wahai, adalah nida lil ba'id, panggilan untuk orang yang jauh. Tetapi di sini jauh bukan antara jarak Allah dan umat Islam itu sendiri, tetapi karena Allah ingin memuliakan, jadi ini meninggikan. Jauh bisa juga horizontal sifatnya, jauh bisa juga vertikal sifatnya. Ketika dia vertikal, berarti itu menandakan memuliakan orang yang dipanggil. Allah sebenarnya dengan panggilan ini saja sudah membuat orang Islam malu. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka kalau kita tidak beriman, itu berarti kita sudah malu. Masa sudah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat maha terpuji, kita dipuji juga oleh dia. Sebenarnya ini sudah cukup alasan bagi kita untuk mendengar apa yang disampaikannya. Dan yang kedua, Allah juga sudah mengatakan apabila kamu beriman. Artinya kita sendiri sudah menyatakan iman. Iman itu adalah ikatan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa ikatan yang sudah kita ikat dengan begitu saja kita lepaskan? Maka di sini Allah mengatakan in tuti'u fariqam minallazina amanu. Bagaimana ikatan iman ini tetap solid, kuat dan kokoh? Caranya jangan pernah mengikuti ahli kitab. Suatu hal yang menarik, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan seluruh ahli kitab. Fariqam minallazina utul kitab, sebagian dari ahli kitab. Karena apa? Karena ada juga ahli kitab yang berpikir jernih, jujur dan lurus, akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan menjadi baik Islamnya. Seperti Abdussalam, dari seorang pendeta, ayahnya pendeta dalam agama Yahudi itu, dan menjadi baik Islamnya. Maka di sini disebutkan orang-orang yang sebagian dari ahli kitab, yang memang pada ayat sebelumnya disebutkan menghalang-halangi jalan Allah dari dan berusaha untuk membengkokkannya. Maka di sini disebutkan kenapa? Karena kalau misalnya kita mengikuti, kita akan menjadi yaruddukum ba'da imanikum kafirin, akan menjadi murtad atau kembali ke dalam agama kafir. Walaupun ayat ini dulunya diberikan kepada suku Aus dan Khazraj yang begitu masuk Islam dan mencintai keislaman, kemudian diganggu oleh kaum Yahudi sehingga ada menggoyah hatinya, tapi sebenarnya ayat ini juga berlaku universal dari dulu sampai sekarang. Selama dia menyatakan diri sebagai orang yang beriman, maka jauhi ahli kitab karena akan menyebabkan kemurtadan. Na'udzubillah min zalik. Di studio sudah ada Ustadz Perdana dan Ustadz Ardiansyah. Kami persilahkan kontribusinya. Iya, terima kasih Ustadz Zainal. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada para sahabat, jika engkau membaca ayat suci Al-Quran dan ayat itu diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah berikutnya daripada ayat itu, karena dia pasti terdapat di dalamnya larangan atau perintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu semuanya harus ditaati dan dijauhi apa yang dilarangnya. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat ini, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin, walaupun sighah atau bentuk daripada pernyataan ini adalah bentuknya bentuk khabar, memberikan kabar kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, tetapi sebenarnya dia adalah larangan dan sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk mengikuti orang-orang yang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang sesat itu, dan perintah sekaligus untuk menjaga keimanan di dalam diri seorang mukmin. Karena memang benar sekali bahwa saat sekarang ini terjadi sebenarnya peperangan, katakanlah perang dingin kalau kita bisa menggunakan istilah itu, antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Karena terus menerus orang-orang yang beriman itu akan digerogoti akidahnya sampai mereka keluar dari akidah itu sendiri. Dan ketika mereka keluar dari akidah itu, orang-orang yang mengajak kepada akidah yang lain itu sendiri itu pun tidak sebenarnya mengharapkan kehadiran mereka. Jadi seperti yang sudah dinyatakan oleh Ustaz Zainal juga pada pertemuan yang lalu, bahwa orang-orang Yahudi itu bukanlah agama dakwah dan tidak mengajak orang-orang di luar Yahudi untuk masuk ke dalam Yahudi atau menjadi bahagian daripada orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu hanya ingin sekedar mengeluarkan orang-orang yang beriman dari akidahnya, dan setelah itu dia tidak mau tahu dengan kondisi mereka. Inilah suatu pernyataan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan mengembalikan kamu kepada kekufuran, dan setelah kamu kufur ya sudah. Mereka tidak lagi mengajak kamu kepada bahagian daripada mereka. Karena kita ketahui orang-orang Yahudi itu sama sekali tidak menginginkan orang di luar Yahudi menjadi Yahudi begitu. Karena sama kita ketahui bahwa agama Yahudi itu bukan agama dakwah. Allah. Ya, benar sekali Ustaz Ardiansyah. Mungkin Ustaz Perdana bisa menambahkannya. Ya, ayat ini secara tidak langsung sebenarnya memerintahkan seorang muslim untuk punya kepribadian yang kuat dan kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh hasutan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam bentuk khabar sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi, in tuti'u fariqam minal lazina utul kitab, seandainya kamu mentaati sebagian orang ahli kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan menyebabkan kamu murtad, keluar dari agama kamu. Jadi seorang muslim haruslah punya kepribadian yang kokoh. Seorang muslim jangan mudah terombang-ambing oleh berbagai kemewahan dunia, oleh berbagai hal-hal yang dapat membuatnya keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seharusnya lah seorang muslim itu berpegang kepada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tetap taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin, karena inilah satu kepribadian yang kokoh. Ini adalah satu pegangan kokoh yang membuat seorang mukmin tidak mudah terombang-ambing di dalam menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang menyebabkan bagaimana seorang muslim itu mentaati orang-orang sebagian daripada ahli kitab. Ya, tidak bisa dalam bentuk manut saja terhadap aturan pemimpin yang bukan muslim. Ini dapat membawa kepada kekufuran, atau bisa juga mengikuti segala aturan-aturan dari negara-negara yang kafir. Sebagaimana di Indonesia sekarang mudah saja diatur oleh IMF karena Indonesia merasa terbebani. Inilah bentuk-bentuk daripada taat selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya yang akan membawa dampak yang besar kepada kehancuran umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, tetap berpegang teguh kepada Allah, tetap berpegang teguh kepada ajaran agamanya, karena itu adalah yang akan membawa seorang muslim menuju keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Iya, di sini kalau kita lihat yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansa dan Ustaz Perdana, dapat kita lanjutkan dengan bahwa bentuk-bentuk taat yang disampaikan oleh Ustaz Perdana bisa juga kita lihat dalam bentuk propaganda Yahudi. Sebagaimana disebutkan pada masa Aus dan Khazraj yang kita buka tadi di awal, mereka itu pernah terprovokasi oleh propaganda Yahudi. Mereka mengatakan kepada suku Aus, Aus, coba sebutkan bahwa kamu itu lebih mulia dari Khazraj. Di antara keluarga kamu, yang keluarga besar kamu itu ada Khuzaimah. Maka Aus pun mengatakan, kami lebih mulia dari kamu, wahai suku Khazraj. Kami memiliki Khuzaimah. Khazraj pun dibisikkan oleh propaganda Yahudi juga. Khazraj bilang kepada Aus, kami pun juga mulia, kami memiliki Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Mereka pun menyebutkan itu, padahal di belakang kedua yang dilakukan oleh suku Aus dan Khazraj yang sudah sejati Islamnya adalah Yahudi tadi. Timbullah permasalahan ini dan hampir saja terjadi bentrok peperangan yang sudah pernah berlangsung di antara keduanya selama 120 tahun. Tapi alhamdulillah mereka diingatkan lagi, bagaimana kamu kufur pada ayat berikutnya, insya Allah besok kita akan sampaikan, padahal Rasul ada di antara kamu. Maka ini akhirnya suku Aus dan Khazraj merenung kembali dan akhirnya mereka pun tidak mau terprovokasi. Iya, memang provokasi dan propaganda yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini memang sangat terasa di kita begitu, dan terasa sekali di tengah-tengah masyarakat Islam, ya, bahkan sampai kepada simbol-simbol keagamaan Islam itu sendiri atau prinsip-prinsip pelajaran dan pendidikan agama Islam itu sendiri, dengan adanya isu pluralisme, isu-isu gender, HAM dan sebagainya, dan demokratisasi, dan ini semuanya adalah, kalau menurut hemat saya dan apa yang kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran dengan membaca tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi ini adalah tidak terlepas daripada upaya-upaya orang-orang kafir itu untuk memurtadkan umat Islam itu dari dalam diri mereka, ya. Jadi dari agama mereka, dan ini terbukti dengan betapa dengan usaha-usaha mereka ini terasa sekali generasi-generasi Islam yang diharapkan untuk membawa agama ini ke depan itu sudah semakin terkaburkan, terjadi distorsi di dalam diri mereka terhadap akidah yang benar dan al-akidah sahihah itu sendiri. Sehingga sekarang kalau kita melihat penegakan syariat Islam, misalnya penerapan hukum-hukum syara, itu yang paling di depan menentangnya bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Nasrani, tapi bahkan intelektual-intelektual Muslim itu sendiri. Bahkan ada upaya untuk melakukan fikih lintas agama, ya, adanya semacam keberagamaan, pluralisme. Kita bukan berarti ingin hidup sendiri di muka bumi ini, tidak, tetapi sebenarnya lah kebenaran itu adalah yang benar. Al-haqqu min rabbika wa fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu berasal dari Allah, dan kebenaran itu tidak mungkin ada dua di dalam akidah, ya, hanya satu. Kalau tidak, apa gunanya firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jadi sebenarnya ada batasan-batasan di mana toleransi beragama itu bisa dilakukan, tetapi ada juga hal-hal yang itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, ini, ya, dengan semangat pluralisme, dengan semangat adanya kebersamaan dan bahwa seluruh agama itu benar, inilah yang merusak keyakinan generasi muda saat sekarang ini, sehingga pernikahan antar agama, pernikahan antar ini agama yang berbeda itu semakin tidak lagi menjadi permasalahan. Padahal bagaimana mungkin anaknya akan beribadah dengan baik ketika ayahnya pergi ke masjid, mamanya pergi ke tempat yang lain begitu. Ini akan membuat kebingungan paling tidak pada diri seorang anak. Iya, menarik sekali Ustadz Ardiansah. Jadi dari bentuk provokasi juga kita menemukan bagaimana umat Islam ini menjadi begitu setia terhadap antar umat beragama. Iya. dengan umat Yahudi, dengan umat Nasrani, Konghucu Buddha itu begitu tunduk patuh dan sami'na wa ta'na. Padahal mereka belum tentu seperti itu. Iya, kan, padahal ya? Mereka belum tentu seperti itu. Dan lebih menyedihkan lagi ketika antar inter umat beragama sesama Muslim berantuk, berontok-ontokan, terjadi pergumulan di dalam. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan terjadi. Tidak saja itu ditentang pada ayat 100, tetapi juga dianjurkan pada ayat 103 yang akan kita kaji nanti menjadi renungan bagi kita. Ketika dilarang untuk mengikuti ahli kitab, kita dianjur untuk mengikatkan diri dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Tapi menariknya, kita begitu toleransi terhadap umat lain, dengan sesama kita menjadi saling bermusuhan. Dan ini sangat terasa ketika kita lihat satu institusi besar Universitas Islam di Sumatera Utara ini, kita tidak sebutkan namanya, itu tidak bisa menyelesaikan padahal mereka berpegang pada satu tali agama, yaitu bihablillah, membawa nama Islam, tetapi tidak bisa menyelesaikan di dalamnya dengan cara Islam semua. Nah, itu begitu juga di institusi institut lainnya, begitu juga hanya karena berbeda pandangan yang sangat parsial tidak bisa membangun kebersamaan di institut tersebut. Sementara dengan pihak lain begitu patuh. Ini kan suatu hal yang bertentangan, dan ini sesuai dengan firman Allah yang kita kaji saat ini untuk tidak melakukan hal itu. Nah, memang inilah yang sekarang menjadi bahan tertawaan dan menjadi tepuk tangan yang begitu meriah dari orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir itu secara keseluruhan. Sehingga saat sekarang ini terasa sekali kita sebagai umat Islam amat sangat sulit berbuat. Karena ketika kita berbuat, akan ada orang yang mengatakan, ah itu hanya bahagian daripada sofos, itu hanya bahagian daripada ria mereka, dan itu hanya tidak pernah dilakukan dulu ainir ridha dengan husnuzan, bahkan tidak pernah memberikan dukungan, tapi berupaya pula untuk menjatuhkan. Ya, mungkin salah satu contoh dari sikap toleransi kita yang akhirnya menjadi bumerang bagi kita sendiri karena terlalu taat kepada orang-orang ahli kitab ini adalah salah satunya contoh daripada undang-undang pornografi dan pornoaksi yang sampai sekarang ini tidak menemui kejelasannya. Lalu heboh-heboh ingin dikeluarkan undang-undang itu, akan tetapi ternyata sampai saat sekarang ini undang-undang itu belum juga disahkan. Ya, ini merupakan salah satu hal yang patut kita renungkan dan patut kita jadikan sebagai salah satu agenda ke depan, bagaimana agar hal-hal yang membawa kebaikan, undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah itu akan dapat, yang berbau syariat dalam artian untuk mencapai kemaslahatan manusia, itu akan dapat dijadikan sebagai aturan di atas bumi Indonesia kita yang tercinta ini. Termasuk juga perda syariah yang sekarang ini juga mengalami berbagai hambatan. Kalau kita lihat memang beberapa hal baru-baru ini banyak agama menjadi tudingan, seperti hal yang baru-baru ini diangkat dengan nada miring seperti poligami. Dari situ nanti ada keluar juga pernyataan ustadz juga manusia yang akhirnya menyatakan ya semua simbol-simbol agama itu tidak ada artinya, dan itu artinya sama dengan lainnya, padahal sebenarnya bukan sosok manusianya, bahwa orang yang berilmu itu dalam agama dan dimanapun ada tetap suatu hal yang tetap dihormati, bukan karena sosoknya tapi karena ilmunya. Pendengar yang dimuliakan Allah, yaruddukum, kita kembali kepada akhir kajian kita, mengembalikan kamu menjadi orang kafir. Murtad itu ada dua, murtad yang betul-betul keluar dari ajaran agama Islam masuk ke dalam ajaran agama lain, atau meninggalkan ajaran agama Islam, meninggalkan ajaran agama Islam tapi tidak meninggalkan Islam. Itu juga merupakan murtad bentuk yang lain, di mana pada waktu itu kita menemukan umat Islam sudah tidak melaksanakan sholat, sudah tidak melaksanakan ibadah haji, tidak melaksanakan zakat, sedekah dan puasa, hanya yang tinggal di KTP-nya saja. Ini juga adalah bentuk murtad yang sangat ditakuti. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, masyarakat kita terhindar dari hal yang demikian, dan mudah-mudahan kita pun dapat merenungi kembali hidup yang singkat ini, alangkah sayangnya bila berakhir nanti dengan azab yang kekal di neraka kelak. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustadz Ardiansa dan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita dukung semua untuk melaksanakan harmonis antar umat beragama, tapi kita lebih mendukung keharmonisan interumat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.